Jerami tinggal terhampar di lantai, terhampar di lantai. Sepasang sepatu tak lagi terpakai, tak lagi terpakai. Kopi di cangkir belum lagi tersentuh, belum lagi tersentuh. Berapa lama aku harus bersimpuh, ku harus bersimpuh. Telah ku sisir kusut rambutku dalam hening sepiku. Asalkan saja pecah sunyi ini, sunyi ini. Kawan siapa saja datanglah.